Masya Allah. Bagaimana sikap seorang muslim ketika agamanya Islam, Al-Quran dilecehkan, dinistakan oleh orang-orang yang berpengaruh tokoh? Apakah perlu untuk demo? Apakah perlu ada aksi bela Islam? Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa hukum demonstrasi itu? Jadi terkait dengan tadi juga ya, Fanya. Masya Allah, tabarakallah. Melecehkan Islam, melecehkan Allah, Rasulnya, Al-Quranul Karim, itu adalah tindakan kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Kalau pelakunya itu muslim, maka dia bisa dikafirkan dengan sebab itu. Tapi kalau yang melakukannya orang kafir, berarti sudah kafir tambah kafir. Dan tidak heran orang-orang kafir berbuat demikian. Orang-orang kafir akan senantiasa membenci Islam dan kaum muslimin. Menginjak-injak kehormatan Islam wal muslimin. Menistakan Quran bagi mereka itu ringan. Bagi mereka itu ringan. Dalam Islam itu kekufuran. Di tengah-tengah mereka banyak yang bertindak lebih daripada itu. Menginjak Al-Quranul Karim. Di depan forum. Dia seorang dosen. Di depan forum murid-muridnya. Dia injak itu Al-Quran. Kufur. Kalau dia orang kafir. Kafir plus kafir. Sangat menunjukkan kekufurannya. Sebagian pihak, sebagian mereka, barakallahu fikum, secara demonstratif, mereka mengambili mushaf Al-Quran, dibakar sama mereka. Itu orang kafir. Jangan heran. Barakallahu fikum. Sikap seorang muslim ketika ada yang berbuat demikian, marah. Tapi marahnya karena Allah. Ghadabun lillah. Marah. Murka dia. Gak mungkin kemudian senyum bangga gitu. Enggak. Bahaya kalau sampai senyum bangga itu. Apalagi mendukung tindakan semacam itu. Bisa dipertanyakan keislaman Anda. Jelas mengatakan itu tindakan kufur. Kalau pelakunya muslim, bisa jadi kafir dengan sebab itu. Ingat bahasanya, bisa jadi. Ada proses. Ustaz, pelakunya itu seorang tokoh. Entah tokoh atau pejabat. Maka kita mengatakan kita ingkari perbuatannya. Itu perbuatan kufur. Jangan gara-gara dia pejabat, kufur jadi mubah. Kufur tetap kufur, siapapun pelakunya. Betul? Terkait dengan tokohnya, pejabatnya, dilaporkan kepada pejabat terkait yang lebih tinggi daripadanya. Laporkan. Umat Islam melaporkan, menyampaikan aspirasinya kepada pejabat yang terkait dengan dia. Pak, dia menistakan Al-Quran. Proses. Selebihnya, diserahkan pada kebijakan pemerintah yang terkait. Muslimin berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, menyampaikan aspirasi, selesai. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, telah menunaikan kewajiban dia. Barakallahu fikum. Paham ya, kawan? Dengan cara-cara yang berwibawa, dengan cara-cara yang syar'i. Barakallahu fikum. Pelakunya seorang gubernur. Laporkan sama presiden. Anjing gitu. Lebih tinggi lagi, presiden. Sampaikan kepada beliau, kepada yang terkait dengan bab masalah ini, terkait dengan militer atau terkait dengan masalah sipil, instansi resmi yang ditunjuk, sampaikan kepada mereka aspirasi kita kaum muslimin, tuntut mereka supaya ini dikasih pelajaran. Dalam prinsip agama kami, ini kekufuran. Melecehkan kami, kaum muslimin. Melecehkan agama kami. Melecehkan kitab suci kami. Melecehkan Rasul kami. Melecehkan Rabb kami. besar dalam Islam, proses menyatakan suara. Selebihnya kita berdoa kepada Allah semoga dikasih yang terbaik. Diterima alhamdulillah, tidak terima kebijakan pemerintah. Dalam Islam tidak diperbolehkan kemungkaran dirubah dengan kemungkaran yang serupa. Mungkar itu diatasi dengan cara syar'i, bukan mungkar dengan cara mungkar yang lain. Paham ya, Pak? Apakah perlu demo, Ustaz? Apakah perlu ada aksi bela Islam? Ini demo tadi itu. Kembali kepada pembahasan demonya. Prinsipnya kaum muslimin dalam beragama kembali pada kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan penjelasan salafuna saleh, para ulama mereka. Betul? Tidak menggunakan perasaan, tidak menggunakan emosi, tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran semata, tidak menggunakan apa kata orang, tidak menggunakan apa umumnya orang, tidak menggunakan adatnya orang. Tidak. Dengan ayat, hadis, keterangan para ulama. Betul? Lihat, dikaji. Apakah ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang demo, kebolehan demo? Ataukah ada yang mengharamkannya? Apakah ada hadisnya Rasul yang membolehkan demo ataukah mengharamkannya? Apakah ada keterangan para ulama kibar? Ulama kibar, ini masalah besar. Ulama kibar yang ma'ruf dengan ilmunya, ma'ruf dengan sunnahnya, ma'ruf dengan kegigihan dia membela Islam, membela sunnah, ma'ruf dengan bantahan-bantahannya kepada bid'ah. Bukan sebarang orang yang dikatakan ulama yang diakui yang mu'tabar. Apa kata mereka? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fas'alu was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakan kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Dikaji. Jangan menggunakan perasaan semata. Saya tidak rela agamaku diinjak-injak. Serang. Begitu. Itu gaya nih, orang enggak punya ilmu. Mohon maaf, itu gaya-gaya ini tentang pasar. Bukan seperti itu Islam mengajarkan. Kaji secara ilmiah. Setelah Anda melaporkan, menyampaikan semua aspirasi kepada yang terkait, apakah perlu bertindak aksi? Dikaji dulu. Perlu dipahami, Ifanatina Azzaikumullah, fatwa ulama-ulama kibar yang diakui keilmuannya, diakui sunnahnya, yang telah wafat dan yang masih hidup semuanya sama. Tidak ada dalam kamus sunnah rasul, kamus pemahaman salaf yang namanya demonstrasi. Itu tidak ada. Dalam bahasa Arab namanya mudhaharat, itu tidak ada. Yang namanya demonstrasi, mudhaharat itu ada di kamusnya orang-orang kafir. Itu cara-caranya orang kafir. Misalnya tidak ada, buka kamusnya tidak ada nama demonstrasi. Dalam ayat, dalam hadis, dalam keterangan ulama, tidak ada. Mereka semuanya satu kata mengatakan tidak boleh. Tindakan yang haram, alasannya yang paling utama itu menyerupai tindakannya orang-orang kafir. Bukan amal Islam, itu amal kufur. Amalnya orang kafir. Apalagi ketika disertai dengan anarki yang merusak, pembakaran-pembakaran, pencurian-pencurian, penjarahan, lebih haram lagi. Dikarenakan masing-masingnya hukumnya haram. Tapi yang paling utama, ini bukan dari Islam. Ini tindakannya orang-orang kafir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah tegas menyatakan tidak boleh. Mau dikatakan demo damai, demo enggak damai, semuanya enggak boleh. Dikarenakan tindakannya orang kafir. Bukan dari kaum muslimin. Beliau juga memperinci, walaupun penguasanya mengizinkan. Kata beliau, sesungguhnya sih enggak mengizinkan ya Ikhwan. Cuma dikarenakan sistem yang berlaku di dalam demonstrasi, mau enggak mau ya harus diizinkan. Nanti kalau enggak diizinkan menyalahi konstitusi. Ya sudah, boleh demo, tapi di hati yang paling dalam enggak mau di demo dia. Terbukti ada anjuran, "Mbok ya jangan demo. Sudahlah jangan demo lagi." Nah gitu ya. Ada sempat ngancam-ngancam juga. Barakallahu fikum. Kan begitu. Menunjukkan enggak suka di demo. Barakallahu fikum. tegas yang namanya ketaatan kepada penguasa enggak mutlak ya. Ketaatan kepada mereka itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan dalam perkara keharaman. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Enggak ada, enggak boleh ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada sang khaliq. Enggak boleh. Jangan mengatakan di sini kan pemerintah sah. Enggak boleh perkara haram. Bagaimana kiranya kalau pemerintah lakukan darah Allah mengizinkan perkara haram, apa kamu terjang juga? Misal penguasa kita mengizinkan lakukan darah Allah, mengizinkan kita pakai yang namanya ganja, mengizinkan kita menggunakan marijuana, menggunakan morfin, boleh, tidak ada masalah, sah-sah saja. Apakah antum akan jadi fly begitu? Langsung santai duduk di lapangan Banyumas itu kan banyak kursi-kursinya masih baru pasang itu. Duduk tahu-tahu antum gini. Fly. Loh, takillah ya akhi. Antum kan taklim, antum lagi ngapain itu? Loh, kok antum menghisap ganja? Diizinkan pemerintah. Sah. Fly. Apa demikian ya, Pak? Apa diem? Apa demikian? Mohon maaf ya, penguasa kita mengizinkan prostitusi. Yang penting umurnya kamu 20 tahun ke atas, yang perempuan 17 tahun ke atas. Terus Ustaz, saya sudah cukup usia Ustaz. Saya sudah 20 tahun ke atas. Saya mau nyari yang 18 tahun Ustaz. Diambil sugul Ustaz. Apa begitu? Jadi hewan gitu. Na'udzubillah min dzalik. Sepakat yang namanya ketaatan kepada penguasa hanya dalam perkara yang ma'ruf atau perkara yang mubah, bukan perkara yang haram, bukan perkara yang mungkar. Paham ya, Pak? Pakai ilmu. Jangan pakai emosi. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah menyatakan dalam fatwanya terkait dengan demonstrasi, demonstrasi itu bukan cara-cara untuk menyuarakan hak, bukan cara-cara untuk menuntut hak. Tapi caranya disampaikan kepada penguasa yang lebih tinggi, kepada jalur yang diresmikan oleh negara kita. Bukan dengan cara demo. Itu juga fatwanya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Muqbil bin Hadi, apalagi masyayikh yang sekarang Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Al-Jabiri, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bahkan tokoh mereka Ali Hasan Al-Halabi mengatakan haram. Iya, mengatakan tidak boleh secara mutlak, kata dia. La tajuzu mutlaqan, tidak boleh secara mutlak. Fatwa ini yang bikin mereka kelimpungan. Waduh, tidak boleh. Akhirnya masalah ada khilaf ya ikhwan. Enggak ada khilaf. Disebutkan oleh para ulama ini bukan perkara ijtihadiyah, ini perkara yang haram. Jelas keharamannya, bukan amalnya muslimin, ini amalnya orang kafir. Sehingga tempuhlah cara-cara yang syar'i, yang berwibawa. Kita tidak membela orang-orang yang mungkar. Yang mungkar katakan mungkar, kufur katakan kufur, musyrik katakan musyrik, bid'ah katakan bid'ah, menyimpang katakan menyimpang, sesat katakan sesat, dengan ilmunya. Tapi ketika penanganan yang berkaitan dengan ingkarul mungkar, harus ada aturan mainnya. Jangan mengikat dengan kemungkaran semisal. Ketika diserang pejabat, sampaikan kepada pejabat yang lebih tinggi daripada dia. Selebihnya, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh demonstrasi atau yang semisalnya dari perkara yang haram yang melanggar Islam, yang melanggar prinsip Islam. Barakallahu fikum. Makanya jangan menggunakan perasaan. Kalau antum hanya menggunakan perasaan, antum akan terbawa dan terseret oleh arus. Apalagi antum dengan tampakal ilmu menyaksikan secara langsung live, ya, karena enggak berangkat delok live langsung terharu. Masya Allah Ustaz, saya terharu Ustaz, enggak terasa saya nangis Ustaz, saya enggak mengira, enggak menyangka Ustaz, umat Islam bisa bersatu padu Ustaz, meninggalkan semua golongan semua. Siapa bilang meninggalkan benderanya masih gini semua. Satu padu Ustaz, terus sebuah tempat Ini sejarah Ustaz, sejarah di Indonesia Raya Ustaz. Jumatan terbesar di Indonesia Raya di Ustaz. Mengalahkan wukuf di Arafah. Ayah kan. La haula wala quwata illa billah. Jangan main perasaan. Nanti kalau mempermainkan perasaan akan dihantam perasaan Anda. Pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Terharu Ustaz. Ada postingan Ustaz, luar biasa Ustaz. Yang namanya Monas dan sekitarnya sampai ke Bundaran HI Ustaz. Semuanya memutih. Bukan putihnya itu yang bikin haru. Di sekitarnya itu hijau Ustaz, hijau. Kenapa dengan hijau? Artinya rumputnya itu tidak diinjak-injak oleh peserta Ustaz. Tidak diinjak. Tidak ada rumput pun yang diinjak. Satu helai pun tidak ada. Ranting pohon pun tidak ada yang tumbang Ustaz. Perasaan lagi dipermainkan nanti. Pakai ilmu, jangan pakai begitu. Assalamualaikum. Ada lagi, Ustaz. Saya tuh dulu tuh Ustaz, wah, tidak mikir Islam Ustaz. Wes pojok sana yang nangkring, yang nongkrong segala macam. Begitu saya langsung live Ustaz, merinding. Hatiku merinding Ustaz. Kenapa kok merinding? Saya merinding, suara takbirnya itu Ustaz membuat merinding hati saya. Saya langsung punya semangat keislamannya membaca Ustaz. Tidak pernah saya merasakan sebelumnya Ustaz. Takbirnya itu bikin saya sampai gimana gitu Ustaz. Terharu lah pokoknya Ustaz. Kayak perasaan lagi. Allahul Musta'an. Jangan pandang itunya. Antum pandang itu adalah amalan yang difatwakan oleh ulama kibar yang ma'ruf keilmuannya, bukan orang-orang yang dikenal, bukan orang yang menyimpang yang berikan fatwa, yang dikenal menyatakan itu amalan bukan dari Islam. Yang namanya amal bukan dari Islam itu diharamkan. Seindah apapun, sebagus apapun itu amal tidak dipakai. Paham ya ikhwan? Jangan terpesona dengan zahir, tapi lihat bagaimana inti akar hukum masalahnya. Barakallahu fikum. Paham ya Fani? Saya mau bikin contoh. Ada seorang kafir Nasrani. Dia luar biasa menyantuni orang-orang fakir miskin. Kaum muslimin yang santuni, bukan orang kafir. Muslimin-muslimin yang ada di Banyumas, disumbang semua, dikasih beras, dikasih minyak, dikasih baju, dikasih uang, Masya Allah. Bagus. Orangnya, wah, ramah, orangnya tamah, orangnya, wah, Masya Allah Ustaz, akhlaknya, perangainya, budi pekertinya Ustaz, halus ngomongnya Ustaz. Satunya lagi tetangganya antum. Mesti megang kepala. Kalau udah megang kepala gimana Evan? Pusing dah kan gitu ya. Alah, Ustaz. Kenapa? Aduh, dia ini Ustaz Pak Haji. Jangan sebutan lu ya. Ini ilustrasi ya Evan. Pak Haji. Ya kenapa? Mestinya kan haji itu kan bagus. Ini Ustaz orangnya bakhil. Tidak ada upaya menyantuni tetangga-tetangga dia yang fakir miskin. Orang ini orang kaya Ustaz. Wah, aduh akhlaknya berusak Ustaz. Wassalamualaikum Ustaz. Mulutnya Ustaz. Pokoknya saya mau tanya, yang lebih baik yang mana? Yang Nasrani tadi ataukah yang Pak Haji Muslim tadi? Jawaban Yang muslim mulia dengan keislamannya. Yang ini rendah karena kekufurannya. Tapi kan apa yang dia kerjakan dari akhlak yang mulia, dari amal-amal kebajikan, bantuan-bantuan dan segala macamnya, itu semuanya ketika diwujudkan kayak debu yang berterbangan. Tidak ada nilai sama sekali. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami persembahkan Kami tunjukkan apa yang mereka amalkan dari amal-amal yang ada, dari amal kebaikan. Dan kami jadikan dia terbangan kayak debu-debu yang ada gunanya. Enggak diterima oleh Allah Azza wa Jal karena kekufurannya. Sementara yang ini memang akhlaknya rusak. Akhlaknya bejat. Tapi dia muslim. Kedudukan dia sebagai seorang muslim terhormat. Terhormat. Mulia. Dia sholat, diterima sholatnya. Dia bersedekah, diterima amalan dia. Akhlaknya bejat. Diperbaiki. Tapi dia mulia dengan keislamannya. Itu namanya menggunakan ilmu, jangan menggunakan perasaan. Sampai Allahul Musta'an ada yang mengatakan, lebih baik yang kafir ini tapi dia baik daripada Pak Haji Muslim tapi dia jahat. Kau balik-balik kacamatanya. Pakai ilmu, jangan pakai perasaan. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Perlu demo? Dapat diam. Perlu demo? Perang kenceng. Perlu demo? Perlu aksi? Pinter sampean. Barakallahu fikum. Wah, jamnya sudah enggak masuk ya. Saya. Nah, jamnya ini gitu. Ya apa? Islam adalah agama untuk jin dan manusia. Apakah jin yang muslim nanti juga akan masuk surga? Iya. Sebagaimana manusia yang muslim yang sebagai ahlul jannah juga akan dimasukkan dalam surga. Kaidah umum, hukum-hukum yang terkait dengan manusia, itu hukum asalnya juga berlaku untuk bangsa jin. Sebutkan firqah-firqah masa kini yang termasuk dalam 73. Kalau masa kini itu modifikasi dari yang sebelumnya. Termasuk yang disebutkan di dalamnya dengan fatwanya ulama sekarang adalah Ikhwanul Muslimin. Jamaah Tabligh. Ini dua firqah ini dimasukkan dalam kategori 72 yang diancam dengan neraka. Fatwa langsung dari Syekh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala wa ra'ah. Nama ikhwan. Kalau yang lainnya masuk ke dalam yang sebelumnya. Masuk pada khawarij, kadang masuk pada syiah, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. MasyaAllah. Bisakah diceritakan kepada kami seputar biografi ustaz? Seputar biografi ustaz-ustaz kita seperti Ustaz Muhammad Umar Sewet, Ustaz Luqman dan yang lain-lainnya. Masyaallah. Wah, ini panjang ya, Pak. Pas intinya semua adalah bagian dari du'atul salafiyin, para dai-dai salafiyin yang ada di Indonesia Raya ini, ikhwan, yang masyhur yang ma'ruf di kalangan ulama. Nah, beliau termasuk orang-orang tua kita, sebagiannya adalah guru-guru kita sendiri, sehingga antum belajar kepada mereka semua, bertanya kepada mereka semua, menerima ilmu dari mereka semuanya. Barakallahu fikum. Kita sendiri masih terlalu muda, kita juga seringkali kembalinya kepada mereka juga, dikarenakan mereka lebih dahulu dan lebih senior dalam perkara dakwah ilallah. Kita semuanya ta'awun alal birri wat taqwa, saling bantu membantu di atas kebaikan dan ketakwaan, saling ta'awun pada perkara dakwah yang mulia ini. Terkait dengan biografi, yang lebih berhak untuk menyampaikannya ya beliau sendiri, yang tahu detail-detailnya. Kalau saya pribadi tidak layak untuk menyebutkan biografi karena saya masih terlalu muda. Masih terlalu muda. Antum kira saya umur berapa ya, Pak? Subhanallah, saya yang paling muda sendiri. Ustaz fulan, ustaz tua-tua semua. Kita orang masih muda. Barakallahu fikum. Jadi ya kalau saya biasanya cuma nyemangati toh. Nyemangati boleh. Terkait dengan antum punya masalah, punya problem yang pelik-pelik begitu, disuruh menyelesaikan bukan bagian saya. Diserahkan kepada yang lebih ahlinya, yang lebih mumpuni dalam perkara-perkara semacam ini, semisal beliau-beliau tadi. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sudah menjelang asar, ikhwan. Saya kira cukup sekian. Insyaallah berjumpa kembali pada kesempatan bulan depan membahas inti kitab ini, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.